ya. Maka inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang membawa kegelapan. Fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatul yaumil qiyamah. Hati-hati berbuat zalim kepada Allah. Di antara bentuk kezaliman kepada Allah ialah tidak menunaikan amanah Allah, beribadah dengan ikhlas. Karena kezaliman itu zulumatun, kegelapan-kegelapan yang akan didapat nanti pada hari kiamat. Ini hadis Muslim. Ini amanah yang pertama. Makna amanah tadi jelas. Apa tadi? Segala yang diamanahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, itu beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, termasuk di antara amanah. Wa minha, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah al-amanah al-maliyah. Amanah yang berbentuk harta, berarti amanah yang kaitannya dengan sesama manusia. Ya. Yang namanya maliyah atau harta, wahyal wada'i' allati tu'ti alil insan liyahfadhaha li ahliha. Di antara bentuk amanah yang kadang ditafsirkan oleh para ulama adalah maliyah berbentuk harta, yaitu segala jenis barang yang dititipkan atau diberikan kepada seorang untuk dijaga oleh pemiliknya. Misal, penyiar tak titipin uang 50 ribu. Tolong ini dijaga, nanti kalau saya pulang tak ambil. Ini namanya amanah. Amanah tadi ya. Namanya apa? Amanah 50 ribu tadi. Titipan ya. Titipan tapi untuk kemaslahatan saya. Ya, untuk kemaslahatan saya sendiri. Karena saya sampaikan ini titipan untuk tolong dijaga, nanti kalau saya pulang tak ambil. Amanah buat antum untuk menjaganya. Ya. Tapi ini di satu sisi mengandung kemaslahatan bersama. Ya. Itulah yang namanya amanah berbentuk maliyah. Ma'asyiral muslimin, atau kadang titipan atau amanah harta yang itu mengandung manfaat bersama-sama. Contoh, saya punya mobil. Saya serahkan kepada penyiar. Tafadol, kamu antum pakai mobilnya. Antum pakai saja. Tanpa sewa saatnya. Tanpa sewa. Gratis pokoknya bensinnya sendiri. Berarti orang yang diberi amanah tadi sedang mengambil faedah dari yang punya harta. Ya. Ketika dia sudah mengambil manfaatnya, maka ketahuilah apa yang dititipkan itu amanah. Yaitu kemaslahatannya adalah untuk bersama-sama. Ya. Maka di sini juga harus dijaga. Ya. Harus dijaga karena itu termasuk di antara amanah-amanah yang datang kepada kita. Entah kita minta atau diberi. Ya. Pinjem atau dipinjemin. Ini harus dijaga. Yang ketiga, di antara makna amanah juga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah amanah al-wilayah. Apa itu amanah wilayah? Wa hiya a'zamuha mas'uliyatul wilayah amanah. Amanah wilayah adalah amanah yang diberikan oleh manusia terhadap kekuasaan. Dan yang paling besar tanggung jawabnya, yang paling besar adalah penguasa yang paling tinggi yang memegang urusan seluruh umat ini. Kalau negara berarti apanya? Pak Presiden. Presidennya. Kalau di tingkat provinsi berarti gubernur apa ya? Gubernur tadi ya. Kabupaten ya, bupatinya. Itu semuanya adalah orang-orang yang memegang amanah. Iya. Baik itu wilayah secara umum atau secara khusus. Atau fasulton, orang yang diberi amanah oleh penguasa. Seperti wazir. Wazir. Apa itu wazir? Menteri ya? Menteri sana. Ya, itu juga orang yang diberi amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau yang lainnya. Yang semua itu mereka diberi kepercayaan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk memegang sebuah kemaslahatan tadi, amanah tadi. Ini juga amanah yang mana itu harus dijaga. Yang kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, al-muhim annal amanah babun wasi' jiddan. Kalau berbicara tentang amanah, maka itu bab yang cukup luas sekali pembahasannya. Namun kalau disimpulkan, asluha amrat, kesimpulannya dua perkara. Yang pertama, amanatun fi hukukillah, amanah terkait dengan hak-hak Allah. Itu tadi, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amanatun fi hukukil basyar, amanah yang kaitannya dengan hak-hak manusia. Nah, inilah yang kita perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla juga untuk menunaikan amanah tersebut. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 58. Dalam surat An-Nisa 58, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk supaya kalian menjalankan amanah-amanah ila ahliha, kepada pemiliknya. Ya. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu ya'muru bi ada'il amanati ila ahliha. Ayat ini sebagai khabar dari sisi Allah bahwa Allah Azza wa Jalla itu selalu memerintahkan para hamba untuk menunaikan segala bentuk amanah-amanah yang diberikan untuk ditunaikan kepada ahlinya. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Addil amanah ila man amanak wa la tahun man khana." Nabi bersabda, tunaikan amanah itu kepada orang yang engkau memberikan amanah. Wala tahun man khana. Jangan berkhianat ya kepada orang yang memberikan amanah itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Ahlus Sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin, terkait dengan amanah yang kaitannya dengan manusia, ini banyak sekali. Sehingga dalam ayat ini, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada kalian. Ini menunjukkan perintah Allah, berarti ibadah ya. Berarti perkara ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah yang memerintahkan. Walaupun mungkin yang menyuruh kita kadang atasan kita, karena kita bawahan ada orang yang di atas kita. Ayo, kerjakan pekerjaan sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan kesepakatan. Itu kan namanya perintah dari atasan kita. Tapi hakikatnya, Allah Ta'ala sendiri yang menyuruh kepada kita untuk selalu bersikap amanah. Maka dalam ayat ini, kalimat yang dipakai oleh Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum. Ini menunjukkan bahwa menunaikan amanah itu adalah suatu hal yang ibadah di sisi Allah. Antu addul amanati ila ahliha, untuk supaya kita menjaganya. Kan tidak mungkin seorang menjaga amanah kecuali satu, menjalankannya. Kalau itu amanah harus dijaga. Kalau seorang diberi amanah imam masjid misalnya, ada imam masjid berarti menjaga apa? Salat jamaah saat ya. Salat jamaah. Kalau muadzin, azannya jangan terlambat. Ini contoh di masjid. Sama, kalau dia muadzin harus selalu menunaikan tugasnya dengan baik. Dia selalu mengantisipasi kapan datangnya waktu sholat, sudah masuk apa belum, ya. Sampai sudah diamanahi oleh orang yang di atas kita, kita tidak bersungguh-sungguh menjaganya. Ya. Itu namanya amanah. Dia menjaga betul untuk menunaikan apa yang telah dibebankan kepadanya. Ya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, di antara amanah-amanah Allah Azza wa Jalla terkait dengan hak-hak manusia, termasuk juga adalah apa? Seorang suami, dia punya anak,

nanti kita menuduh Rasulullah SAW tidak amanah. Begitu kata Imam Malik apa ya? Beliau mengatakan, barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam Islam, ya, ya roha hasanah, dianggap itu perkara bagus. Faqad sa'ama anna Muhammadan khana risalati. Berarti dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhianat, tidak amanah dengan kerasulan yang dipercayakan kepadanya. Jadi seorang yang dia itu berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang, selalu di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnahnya, tidak berbuat kebid'ahan, itulah orang-orang yang hakikatnya amanah. Makanya para ahlul hadis, orang yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW dari kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sesudahnya, termasuk Imam Bukhari yang mencatat hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang-orang yang terkenal, terpercaya. Ya. Bukan terpercaya dalam pengertian secara tidak istilahnya apa namanya, dapat rekomendasi dari kita, bukan. Tapi yang merekomendasi ulama yang pada zaman itu ada. Itulah imam-imam kita, orang-orang yang amanah. Sehingga kalau kita berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas ketaatan, berarti kita menunaikan amanah. Kalau kita menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna amanah, ya, terkait dengan apa itu makna amanah yang disebutkan, bisa dilihat di dalam penjelasan Syekh Utsaimin dalam syarah beliau bab al-amru bi ada'il amanah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kembali kepada kitab ahadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ada'il amanah. Beberapa hadis-hadis yang terkait perintah dari Nabi untuk kita menunaikan amanah. Disebutkan di dalam riwayat dari Abu Hurairah. Masih ada waktu ini? Ya. Masih ada. Ya. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di saat beliau duduk bersama para sahabatnya, ja'ahu a'rabiyyun, datanglah orang A'rabi, orang gunung, orang Badui. Faqala, dia bertanya, mata sa'ah, kapankah hari kiamat itu? Ya. Kata Abu Hurairah, famadho Rasulullah SAW yuhadis. Terus menerus Nabi berbicara dengan para sahabatnya, tidak menghiraukan pertanyaan orang ini. Dia tetap, menyampaikan pembicara dengan para sahabat. Maka kemudian, faqala ba'dul qaum sami'a maqala fakariha maqala. Nabi SAW itu sebenarnya mendengar ucapan orang ini, tapi tidak fakariha, tidak suka apa yang dikatakan olehnya. Waqala ba'duhum balam yasma', bahkan sebagian mengatakan beliau mungkin tidak mendengar. Hatta idza qada haditsahu, setelah selesai beliau bercakap-cakap dengan para sahabatnya, beliau bertanya, aina sa'il 'anil sa'ah, mana yang bertanya tentang hari kiamat? Ya. Ha ana ya Rasulullah. Inilah saya ya Rasulullah. Fa idza tu'atil amanah fantadiris sa'ah. Apabila telah disia-siakan amanah, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Kaifa idza'atuha, bagaimana disia-siakannya sebuah amanah itu? Idza usidal amru ila ghairi ahli. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fanta diri sa'ah, maka tunggulah hari kehancurannya. Ya. Karena sa'ah itu kadang juga mengandung makna musibah yang besar. Ya. Musibah yang sangat besar. Terjadinya cukup besar. Kapan terjadinya musibah yang sangat besar? Kalau amanah itu tidak lagi diperhatikan, apalagi diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Rawahul Bukhari. Berarti dalam hadis ini diambil faedah, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Wasallam untuk bersungguh-sungguh menunaikan amanah kalau diberi. Jangan meminta, karena amanah itu sendiri perkara yang kadang berat ya. Berat banget ya amanahnya. Berat karena ditanya di hari hari kiamat. Ya, ya, istri kita, anak kita, warajulu ra'in, Nabi. Suami itu pemimpin. Ala ahlihi, bagi keluarganya, istrinya, anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan ditanya tentang bagaimana tanggung jawab dia terhadap istri dan anaknya. Perhatikan, anak istri aja sudah berat. Bagaimana pendidikan agamanya mereka, anak-anak kita, apalagi sudah terkait kalau banyak orang. Nah, maka kita harus berusaha kalau diberi amanah, apalagi kita mencari istri ya. Kita yang nyari apa? Istri yang nyari kita. Dua-duanya. Dua-duanya nyari ya. Intinya suami juga butuh istri, istri juga membutuhkan suami. Semuanya bertanggung jawab terhadap amanahnya masing-masing. Maka ketika kita diberi oleh Allah Ta'ala sebuah amanah sekecil apapun, maka kita berusaha untuk menjaganya kalau diberi. Kalau seandainya tidak diberi, maka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang sudah ada bisa kita tunaikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah baru satu hadis yang kita bisa bacakan. Semoga apa yang kita bacakan bermanfaat. Dan kita lanjutkan lain waktu insya Allah. Apa yang kita kaji, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.